sana bir yere gidiyorum Allah. Alhamdülillah, kendileri bana kısmeten bir hari ini dengan izin Allah dan dosennya. Kita melanjutkan pembahasan kita masih di kitab zakat dari Qismatus Shadaqah. Hadis berikutnya, qala hadis yang ke-536. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa an Jubair ibn Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu qala مشيت أنا وعثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله أعطيت بني المطلب من خمس خيبر فتركنا ونحن وهم بمنزلة واحدة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بني المطلب وبن هاشم شيء واحد Rawahul Bukhari. Dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu berkata, aku berjalan bersama Uthman bin Affan menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kami katakan kepada beliau, wahai Rasulullah, engkau berikan kepada Bani Mukallib dari 1/5 Khaybar, ini khumus dari rampasan perang. Baik. Wa taraktana, dan kau tinggalkan kami. Wa nahnu wa hum bi manzilatin wahidah. Padahal kami dan mereka adalah kedudukannya sama. Jadi satu perah, ya. Kami ini satu perah dari Bani Abdimanah, ya. Semua dari cucunya Bani Abdimanah ketemu pada Bani Abdul Manaf. Jadi Jubair bin Mut'im, Uthman bin Affan dan juga Bani Hashim. Faqala Rasulullah SAW, kemudian Rasul mengatakan, innama Bani Mut'alib wa Bani Hashim syai'un wahid. Syai'un wahid. Bahwa Bani Mut'alib dan Bani Hashim ini syai'un wahid. Adalah satu yang sama. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, riwayat ini disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam bab ini terkait dengan pembahasan masalah shadaqah. Yang ini kemudian menjadi khilaf di antara ulama bahwa Bani Abdi Manaf ini semuanya adalah tidak berhak mendapatkan zakat dan ini dibahas dalam kitab zakat. Tapi sebagian mengatakan tidak. Hanya Bani Hashim dan Bani Mutalib saja. Karena di mana dalam hal ini kaitannya dengan humus, ya, humus Khaybar. Ini sepertiga itu adalah untuk keluarga Rasulullah SAW, 1/5 adalah untuk keluarga Rasulullah SAW, sebagaimana yang Allah sebutkan di surat Al-Anfal. وَأَلَمُ أَنَّمَا ظَلِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَخُمُسَهُ. Maka di takhmis. Dan ini juga yang dijadikan dalil oleh orang-orang Syiah Rafidhah, ya. Ada takhmis. Tapi takhmis pada semuanya. Ibaratnya apa yang di tangan kaum muslimin itu adalah seperti rampasan perang. Jadi mereka bagi lima. 1/5 itu kepada imamnya. Ya. Maka ini mereka ada takhmis, ya. Membagi harta menjadi 5. Sementara yang lainnya lagi ada 2,5%. Dulu ada 10%, jadi turun menjadi 2,5%. Ya. Maka ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Anfal. Jadi apa yang diambil dari ghanimah sebelum dibagi, rampasan perang sebelum dibagi, maka 1/5 ini adalah bagi Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ridil qurba lil yatama wal masakin wa bisabil ini yang disebutkan di surat Al-Anfal. Kemudian qala wa nahnu wa hum bi manzilatin wahidah, kami dan mereka adalah satu kedudukan. Artinya satu keturunan, satu perah. Nah, ini satu kerabat. Kok kenapa dibeda-bedakan? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan Bani Muthalib dan Bani Hashim ini sama. Tapi tidak mengatakan Bani Nawfal, Bani Abdishams ini, karena ini satu keturunan. Di mana semuanya adalah keturunan Bani Abd Manaf. Dan sahabat Utsman radhiyallahu ta'ala ini dari Bani Abdishams. Dari Abdishams ibn Abd Manaf. Dan Jubair dari Bani Nawfal. Ibn Abd Manaf, karena Abd Manaf itu punya 4 anak laki-laki. Hashim, Muthalib, Abd Shams, ya, kemudian Nawfal. Ini satu terah. Sama-sama dari terahnya Bani Abd Muthalib dan Bani Abd Manaf. Ya. Maka duanya adalah saudara dari Bani Hashim dan dari Bani Muthalib. Ini dikatakan, maka jawabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama Bani Muthalib wa Bani Hashim syai'un wahid." Bani Hashim dan Bani Muthalib ini satu. Sementara Bani Abd Shams, Bani Nawfal, Rasulullah tidak menyebutkan itu. Ini menunjukkan berbeda. Dari inilah yang kemudian sebagian para ulama mengatakan bahwa tetap untuk Bani Hashim dan Bani Muthalib ini haram bagi mereka, ya kan? Tapi tidak bagi Bani Nawfal dan Bani Abd Shams. Dan Bani Abd Shams, Bani Muthalib dan Bani Hashim ini dikatakan syai'un wahid fi tanasub, ya? Dalam saling menolong. Karena kasus ketika diboikotnya Rasulullah SAW di Syekh Bani Hashim, ya, diboikot di Syekh Bani, Hashim dulu awal dakwahnya, ini yang bergabung dari keluarganya Bani Abd, Bani Abd Manaf ini adalah dua Bani. Yani Bani Abd, Bani Muthalib dan Bani Hashim masuk dalam Syekh ini. Sementara yang lainnya adalah termasuk ikut boikot, ya. Ikut mereka mengembargo dari Bani Hashim dan Bani Muthalib ini. Ya. Maka Rasulullah SAW melakukan dua ini adalah dan ini dikatakan sama, karena kan juga ketemu pada nasabnya Rasulullah SAW. Jadi ketemu Rasulullah dengan sahabat Utsman. Kemudian juga dari Ibn Mut'im, dan juga dari Ibn Mut'im, kisah Mahlul Islam juga ketika dibacakan satu ayat di surat Al-Qamar. Ini kemudian saya mengatakan ke dasar bi'an yatif, hampir-hampir jantungku mau copot. Bang. Itu merupakan awal dari hidayah itu masuk pada beliau. Radiyallahu ta'ala. Dan semuanya ini ketemu pada dengan Rasulullah SAW ketemu pada Abd Manaf. Jadi bapak keempat, ya, dari Rasulullah SAW. Karena Rasulullah itu kan dari Muhammad bin Abdullah, ya, ibn Abdul Muttalib, ya, ibn Hashim, ibn Abd Manaf. Ya. Ya, ini keempat. Kemudian Abd Shams dan Nawfal juga satu keturunan, satu, karena sama-sama bersaudara dari Hashim Muthalib, kemudian Abd Shams dan Nawfal. Nah, juga Ibn Mut'im ini dari anaknya Nawfal, kemudian sahabat Utsman ini dari Abd Shams. Nah, sementara Rasulullah itu dari Hashim, dari keluarganya Hashim. Maka mereka dari nasab adalah sama. Jadi kepada Rasulullah SAW nasabnya adalah sama. Semua dari cucunya satu terah, ini terahnya Abdul Manaf. Kemudian di sini Rasulullah SAW mengatakan, innama Banu Muthalib Banu Hashim Syekhul Wahid. Ketika kedua sahabat ini, sahabat Jubair bin Mut'im dan Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhuma mengeluhkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, engkau berikan kepada Bani Al-Muttalib dari khumus dan engkau tinggalkan kami. Padahal kami dengan mereka ya sama. Mengapa tidak diberikan khumus juga? Namun Rasulullah mengatakan bahwasanya Bani Muttalib dan Bani Hashim adalah satu. Dan dalam riwayat yang lain, Rasulullah mengatakan bahwa mereka ini, jadi dua Bani, Bani Muttalib dan Bani Hashim ini, katakan Bani Muttalib tidak berpisah pada dari kami, baik di masa jahiliyah, demikian juga di masa Islam. Di masa jahiliyah, mereka juga selalu membela dengan Rasulullah SAW, dan di masa Islam juga demikian. Maka di sini, Rasulullah SAW memberikan isyarat bahwa keadaan Bani Muttalib dan Bani Hashim adalah satu karena mereka tidak berpisah. Di saat jahiliyahnya demikian boleh di saat Islam. Ini yang seperti kita tadi bahwa ketika di boikot pun Bani Muttalib ini masuk dalam syiar Bani Hashim. Ikut yang di boikot. Bukan ikut yang memboikot sementara Abdul Syams dan Bani Abdul Syams dan Bani Nawfal ini ikut memboikot menuntut darah Rasulullah SAW. Ini menuntut untuk Rasulullah itu diserahkan. Sementara Bani Hashim dan Bani Muttalib ini membela kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Alaihi Wasallam pun istilahnya menghargai dan juga mengetahui akan apa yang mereka lakukan. Maka mereka yang Bani Muttalib dan Bani Hashim adalah jajar wahidan, ya, satu kekuatan yang tidak dipisahkan. Maka dari sini dibawakan kali lagi ini sepertinya tidak ada urusan dengan kitab zakatnya. Dan ini dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar kaitannya dengan keturunan siapa yang berhak mendapatkan zakat dan siapa yang tidak. Yang di sini terjadi khilaf di kalangan para ulama, termasuk di antaranya Imam Syafi'i dan yang bersama beliau tentang haramnya zakat juga bagi Bani Muttalib. Karena hadis ini juga. Karena ini diantaranya dari ini adalah hadis ini juga dikatakan innama Bani Muttalib Bani Hashim Syai'un Wahid adalah sama. Maka beliau termasuk yang mengatakan bahwa zakat adalah haram bagi keturunan dari terahnya Muttalib dikambil dari sebagaimana diharamkan bagi terahnya Bani Hashim. Dan juga mereka berhak mendapatkan 1/5 dari ghanimah. Dan itu sudah mencukupi dari zakat. Katakan sudah mencukupi dari zakat. Kemudian jumhur para ulama berpendapat tentang bolehnya membayar zakat kepada Bani Muttalib ini. Dengan keumuman ayat zakat. Kembali kepada keumuman ayat zakat. Kemudian kenapa dikecualikan Bani Hashim? Ini karena damas, ya. Seperti yang kemarin kita bahas. Ya. Bani Hashim ini termasuk yang diharamkan membayar zakat karena mas dari Rasulullah SAW. Sementara yang lainnya dari yang satu terah, baik itu Bani Muttalib, Bani Abdul Syams, atau Bani Nawfal, ini tidak ada mas. Hanya kemudian dalam hal ini Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya Bani Muttalib juga sama berdasarkan hadis ini dalam masalah khumus. Innama Bani Muttalib Bani Hashim Syai'un Wahid. Ini yang jadi dasar. Maka kalau kemudian nas yang kemarin kita bahas, ya, bahwa itu adalah pengecualian kepada Bani Hasyim. Ya. Mereka termasuk yang tidak dibolehkan atau diharamkan untuk mendapatkan zakat karena keumuman ayat. Karena ada keumuman ayat, maka Bani Muttalib ini masuk di dalamnya. Adapun Bani Hasyim ini nas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka selebihnya adalah dibolehkan. Dalam hal ini adalah Bani Muttalib, Bani Al-Dishams, dan Bani Naufal, ini adalah kami. Maka tidak diharamkan kepada mereka dari zakat. Kemudian, Jumhur mengatakan ada pun qiyas mereka kepada Bani Hasyim, ini tidak benar. Qiyas mereka kepada Bani Hasyim, ini tidak benar. Karena apa? Bani Hasyim jelas. Ini adalah lebih dekat nasabnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan merupakan asyrafun nasab. Ya. Nasab yang paling mulia dari Quraisy ini adalah Bani Hasyim. Bagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memilih dari Bani Kinanah itu Quraisy dan dari Quraisy Bani Hasyim dan aku dari Bani Hasyim. Aku adalah dipilih dari Bani Hasyim. Maka ini menunjukkan akan keutamaan Bani Hasyim dibandingkan dengan tiga terah yang lain. Ya. Terahnya Bani Muttalib, Bani Naubal dan Bani Abisham. Ya. Maka para ulama mengatakan bahwa qiyas kepada Bani Hasyim ini adalah tidak benar. Ini qiyas al-bari karena ada nas. Ya. Bani Hasyim ini adalah nas. Maka kembali kepada kaidah bahwa idza jaa'a nas batal al-qiyas. Jika datang nas maka qiyas itu batal. Ya. Qiyas itu dipakai manakala tidak ada nas. Ya. Dan manakala juga karena rukun qiyas ini kan ada asal, ada fara, ada illah. Ya. Ada asal, ada fara, ada cabangnya, dan ada illahnya. Ini manakala rukun qiyasnya terpenuhi semua. Dan sementara di sini ada nas. Maka qaidah mengatakan, idza jaa'a nas batala qiyas. Jika datang nas, maka qiyas itu batal. Dan untuk Bani Hasyim, ini pengecualian. Bahwa mereka diharamkan mendapat zakat adalah karena di Rasulullah SAW dan merupakan asyrafun nasab, nas yang paling mulia dan nas yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Adapun kemudian bergabungnya Bani Muttalib dalam kumus yang tidak diberikan kepada Bani Naufal dan Bani Abdishamad, ini mereka adalah dikatakan karena dalam lafaz lain ini adalah Bani Hasyim dengan Bani Muttalib sama dengan Bani Hasyim seun lahir bi an-nasab bitanasur dalam saling membantu, saling menolong. Ya. Maka ini kemudian yang berhak mendapatkan 1/5 dari rampasan perang. Dan tentunya tentang nusrah ini itu tidak menjadikan haramnya untuk mendapatkan zakat. Ringkasnya bahwasanya yang diharamkan dari Bani Abdi Manaf ini, dari anak-anaknya Bani Abdi Manaf ini, yang diharamkan untuk mendapatkan zakat adalah hanya dari Bani Hasyim saja. Zakat dan sedekah hanya dari Bani Hasyim saja. Karena nas Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, bahwa Bani Muttalib ini disamakan dengan Bani Hasyim dalam kumus, tidak dalam haramnya mendapatkan zakat, dalam kumus saja. Dan kenapa Bani Muthalib ini berhak mendapatkan khumus 1/5 dari rampasan perang? Karena mereka adalah syai'un wahid bitanasur. Niatan wahid dan satu kekuatan bersama Bani Hasyim dalam saling menolong. Baik di masa jahiliyahnya, demikian pula setelah Islamnya. Adapun yang lainnya ini, sebagaimana yang lain. Dari Bani Naubal, Bani Abdissamad, demikian pula Bani Muthalib, maka mereka ketiga kabilah ini pun tetap berhak mendapatkan zakat. Ini termasuk yang dibolehkan membayarkan zakat, kalau memang ahlinya. Maksud salah satu di antara yang berhak mendapatkan zakat. Adapun Bani Hasyim saja ini pemikir ini. Ini yang dimaksudkan, yang digendaki oleh Hajar Rahimahullah Ta'ala dalam membawakan hadis ini dalam kitab zakat. Ya. Ini wallahu ta'ala. Kemudian kita lanjut pada hadis berikutnya. Yang jelas dari zaman. Qala wa Abi Rafi' قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على الصدقة من بني مخزوم فقال لأبي رافع أذهبني فإنك تصيب منها فقال لا حتى أتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله فأتاه فسأله فقال مولى القوم من أنفسهم وَإِنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا أَصْخَدَقَةً رَوْا أَحْمَدْ وَسَلَاثَ وَمُهُدَيْمَةَ وَمُهِبَّانَ. Dari Abu Rafi, Mawla Rasulullah SAW radiyallahu ta'an, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam mengutus seorang untuk mengambil zakat dari Bani Mahzum. Ini juga salah satu dari butun Quraisy. Faqala li Abi Rafi', maka orang tadi yang diambil zakatnya mengatakan kepada Abi Rafi', "Ashabni fa innaka tusibu minha." Ini berikan. Maksudnya ashab niatnya berikan aku jatah karena dulunya aku juga mendapatkan bagian darimu. Fa innaka tusiu minha, engkau adalah mendapatkan bagian dari zakat. Faqala, kata Abu Rafi, la, sampai aku datang kepada Nabi SAW, kemudian aku tanya. Fatahu fasa'alahu, kemudian datang kepada Rasulullah dan bertanya. Rasulullah mengatakan, maulal qawmin al-kusih, maulak yataku qawm, termasuk dari mereka. Wa inna la tahillu lana sadaqah, maka sunnah tidak halal bagi kami sadaqah. Para hadirin jazakumullah, ini hadis yang azim memberikan beberapa faedah dan kaidah kepada kita. Di antaranya adalah yang pertama tentang Abu Rafi'. Dan hadis ini adalah sahih ya dengan banyak syawahidnya. Karena tidak diriwayatkan tidak hanya dari Abu Rafi' saja. Dan Abu Rafi' ini maulanya Abbas bin Abdul Muttalib. Ya. Artinya budaknya Abbas bin Abdul Muttalib yang kemudian dimerdekakan. Setelah itu kemudian diberikan kepada Nabi SAW. Ya. Dihibahkan kepada Nabi SAW. Yang datang kepada Nabi dengan masuk Islamnya Abbas bin Abdul Muttalib. Maka kemudian Rafi ini, Abu Rafi' ini dibebaskan oleh Rasulullah SAW, diberdekakan. Yang tadinya adalah budaknya Abbas, pamannya Rasulullah sendiri. Kemudian dihibahkan kepada Nabi. Nah, kemudian datang kepada Rasulullah. Abu Rafi' ini membawa berita tentang Islamnya Abbas. Saking gembiranya, maka yang membawa berita gembira ini diberdekakan. Maka ini maula Rasulullah. Dikatakan maula, istri dari atas, mawali. Kalau dikatakan etok, ini dari bawah. Ya. Dari arah budaknya. Maka Abu Rafi ini adalah budak diberdekakan oleh Rasulullah SAW karena membawa berita gembira akan masuk Islamnya Abbas bin Abdul Muttalib ini. Dan Ini dari hadis ini menunjukkan bahwa zakat ini tidak diberikan kepada mawali Bani Hasyim. Ya. Bahwa zakat ini adalah menguatkan kepada yang sebelumnya. Tidak diberikan kepada mawali Bani Hasyim. Maulak-maulaknya. Artinya mantan-mantan budaknya juga. Yang dimerdekakan oleh Bani Hasyim ini juga termasuk yang tidak berhak mendapatkan zakat. Karena Rasulullah mengatakan, maulal qaum min anfusihim. Ya. Maulanya satu kaum adalah dari mereka. Karena hakikatnya, itu adalah asalnya adalah harta. Bukan meskipun itu dari sisi nasab, tidak ada hubungan. Ya. Tapi ini adalah dari kepemilikan. Maula ini aslinya adalah milik. Maka Rasulullah mengatakan maulal qaum min anfusihim. Maulanya kaum adalah dari mereka. Wa inna la tahillu lana as-sadaqah, maka tidak halal bagi kami sadaqah. Maka ini diambil faedah dari hadis ini bahwa hukum maula adalah hukum tuannya. Ketika majikan itu diharamkan kepada mereka zakat, maka ini juga sama. Dan ini dijelaskan oleh Imam Thahawi bahwasanya ini mutawatir, ya. Ini adalah mutawatir tentang maula Bani Hasyim adalah hukumnya sama seperti Bani Hasyim itu sendiri dari haram mendapatkan zakat. Jika boleh dinukil oleh Ibn Abdelbar, ya, tidak bahasanya tidak ada khilaf tentang tidak halalnya sedekah. Bagi Nabi alaihi salatu wassalam dan maulanya. Dan ilahnya tadi. Nah, Rasulullah mengatakan maulal qaum min anfusihim. Maulal qaum min anfusihim. Dan maulanya itu qaum adalah dari mereka. Maka kemuliaan majikan mereka adalah kemuliaan bagi mantan budak. Ya, kemuliaan bagi majikan, karena Bani Hasyim adalah merupakan asyrafun nasab, nasab yang paling mulia, maka maulanya juga mengikuti kepada suaminya. Dan Al-Khattabi menjelaskan, innahu la hadza li'utaqai zawi Bani Hasyim fi sahmi bil urba min al-khumus. Bahwa tidak ada bagian bagi utaqa Nawi Bani Hasyim. Orang-orang yang dimerdekakan, yang budak-budak dimerdekakan dari Bani Hasyim, ini tidak ada bagian dari siham atau dari jatahnya dawil kurba, dari humus. Maka ini yang dimasukkan dalam bab. Ya. Dalam bab ini tentang tidak halalnya zakat bagi Bani Hasyim dan mawajinya sekaligus. Kemudian dari hadis ini juga menunjukkan hubungan yang kuat, ya, antara ini hubungan wala, ya, hubungan wala kalau ada masalah warisan ini wala, ya, hubungan antara majikan dan mantan budak ini hubungan yang kuat, meskipun dari sisi nasab tidak ada nasab, ya, tidak ada nasab, tapi sisi waris, nah, maka bahkan ini bisa mendapatkan warisan kalau kemudian tuan nyai atau misalkan apa namanya mantan budaknya ini meninggal kemudian tidak ada ahli waris, maka yang memerdekakan itu berhak mendapatkan warisan darinya. Ini al-irsu bil wala merupakan salah satu di antara sebab mendapatkan warisan adalah dengan wala. Bagaimana dikatakan oleh Sahih Rahabiyah, asbabu mirasil wara thalatha kullun yufidu rabbahu wirasa wa hiya nikahun wala'un wa nasab. Bahwa sebab mendapatkan warisan ada tiga. Masing-masing. Jadi, wahya nikahun wala'un wa nasab. Pertama adalah sebab karena nikah. Kemudian yang kedua adalah wala'. Jadi, antara budak dan majikan. Kemudian yang ketiga adalah nasab. Ma ba'dahunna lil mawarits sawa. Tidak ada sebab yang lain setelah tiga ini. Ini sebab mendapatkan warisan adalah salah satu dari tiga ini. Dan wara termasuk salah satunya. Ini menunjukkan bahwa hubungan yang kuat dari rawi ataupun wala ini. Dan ini berhak mendapatkan warisan dari maulanya ini. Dan bahkan juga diriwayatkan bahwasanya al-wala lahmatun kalahmatin nasab. Al-wala, wala ini adalah lahmah. Adalah daging seperti daging nasab. Dalam hal ini adalah sama mendapatkan warisan. Maka ini juga menguatkan dari bahwa maula Bani Hashim ini hukumnya sama seperti majikannya. Dan hadis ini juga menunjukkan bahasanya haramnya zakat ya, bagi Bani Hashim. Demikian pula haram juga kalau bagi maulanya ini haram, ya tentunya lebih utama bagi Bani Hashim itu sendiri. Makanya kan di sini juga satu faedah juga, di mana ketika minta bagian kepada Qurafi, mengatakan fa'inna katusi uinha, kata Qurafillah, tidak, sampai saya datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam, kemudian aku tanyakan dulu. Ini juga ya, para fitin yang jazakumullah, ini yang seyogianya bagi kita. Ketika dalam satu masalah yang belum jelas, hendaknya kita tanyakan. Ya. Seperti itu sikap para sahabat. Dan ini didikan Rasulullah SAW seperti itu. Ketika ada satu masalah, masalah-masalah besar, mestinya ditanyakan dulu. Tanyakan dulu baru berbuat. Jangan berbuat dulu baru bertanya. Maka di sini Abu Rafi syahid, di sini Abu Rafi pun juga tidak langsung mengiyakan apa permintaan orang tadi dari Bani Makhzumi. Tidak langsung mengiyakan. Enggak. Tapi kemudian saya tanyakan dulu pada Rasulullah. Maka seperti itu hendaknya. Dalam perkara-perkara yang kita masih rancu, atau masih ada ihtimalat, masih ada berbagai kemungkinan. Ini penting artinya supaya kita jangan terjatuh ke dalam hal-hal yang makruh. Ya, kalau sudah jatuh baru, wah sudah kacau. Ya. Ini kan enggak benar seperti itu ya. Kita umat Islam ini mestinya harus hati-hati. Ya. Ketika mau bersikap, harus di atas ilmu. Jangan kemudian, nekat, ya. Baru setelah itu bertanya. Pertanyaannya juga kadang-kadang dibuat bagaimana untuk melegitimasi dari apa yang di kata-kata seperti ini. Kadang-kadang kita kurang jujur dengan diri kita sendiri. Ya. Nasehatullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi ini adalah manhaj. Ya. Ya harus kita karena sekali lagi dalam kita beramal, dalam kita berbuat ini bukan sekadar bukan untuk kita mencari sesuatu itu tidak. Tapi bagaimana apa yang kita jalani benar-benar di atas kebenaran, di atas keilmuan. Dan ada bimbingan dari para ulama. Tidak kemudian kita asal-asalan. Ya. Dengan hawa nafsu kita, dengan ini, tidak. Kalau dalam masalah-masalah yang, apalagi masalah-masalah kontemporer sekarang ini, maka ini penting artinya kita juga banyak bertanya. Jangan kemudian kita nekat. Karena ini hal ini adalah akan lebih banyak mengantarkan kita kepada hal-hal yang kemudian makruh daripada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah ya dari sikapnya Abu Rafi. La hatta abi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa as'aluhu. Ini mesti bertanya dulu. Ini untuk kehati-hatian ya. Ini jemaah menggunakan Allah Subhanahu wa taala yang menjadi masalah kemudian masih ada beberapa masalah khilaf masalah ini. Terkait dengan masalah zakat ini, insyaallah taala kita bahas berikutnya. Dengan ini dulu, wallahu taala, mudah-mudahan memberikan faedah kepada kita, khususnya dari sisi-sisi manhaj, ya, sisi-sisi manhajiyah dalam kita bersikap untuk senantiasa kita bersikap itu senantiasa dibangun di atas keilmuan, ya. Jangan kemudian kita mekat dulu. Ini wallahu taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Innahu waliyyu dzalika qadir alaih. Wallahu ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wajazakumullah khairan lakum fil istima' wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.